Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, azra wa iyyakum. Pembahasan kita yang terakhir pada halaman yang ke-25, kita sudah mengerjakan yaitu tamrin, latihan, baik itu latihan yang pertama maupun pula latihan yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu al-adawatu an-nasibah, yaitu alat-alat untuk menasobkan fi'il mudhari. Alat-alat untuk menasobkan fi'il mudhari, yang artinya adalah apabila fi'il mudhari didahului oleh salah satu dari alat-alat ini, huruf-huruf penasob ini, maka i'rab dari fi'il mudhari tersebut adalah mansubun, bukan marfu'un atau majzumun, sehingga dinamakan dengan al-adawatun nasibah. Kemudian apa tanda mansubnya fi'il mudhari? Ya, nanti tergantung jenis fi'ilnya. Apa tanda mansubnya nanti tergantung jenis fi'ilnya. Kalau fi'il mudhari itu al-af'alul khomsah, maka kemudian dia mansub. Nah, dengan tanda mansubnya adalah subutun nun. Nggih, Pak Pur. Belum konsen, saya ulangi. Apabila ada fi'il mudhari yang kemasukan salah satu dari huruf-huruf penasob ini, maka dia akan menjadi mansubun, bukan marfu'un, bukan pula majzumun. Kemudian apa tanda mansubnya? Nah, tergantung fi'ilnya. Tergantung apa? Fi'ilnya, karena ini masuk pada fi'il mudhari. Kalau misalnya masuk pada fi'il mudhari yang merupakan al-af'alul khamsah, maka dia menjadi mansub dan tanda mansubnya adalah subutun nun. Nunnya hilang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nunnya hilang. Berarti apa? Tanda mansubnya? Kok jadi doma? Iya, saya ulangi. Lihat halaman yang ke-24. Saya ulangi ya. Berungguh. Baru mulai udah langsung kamu biar panas. Baru mau melangkah udah terjebak. Saya ulangi, ini adalah al-adawatun nasibah, huruf-huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Sehingga kalau ada salah satu dari huruf-huruf ini masuk kepada fi'il mudhari, maka i'rabnya apa tadi? Mansub. Bukan marfu dan juga bukan majum. Kemudian nanti tanda mansubnya apa fi'il mudhari yang kemasukan ini? Tergantung fi'ilnya. Lihat halaman 24. Kalau nanti yang kemasukan itu adalah fi'il mudhari yang merupakan golongan al-afaul khomsah, maka dia mansub, tanda mansubnya adalah subutun nun. Benar? Benar? Salah. Sudah apa, paham kesalahannya? Berarti sudah tahu kebenarannya? Berarti saya ulangi, tanda mansubnya apa? Hadfun nun, membuang nun sebagai pengganti dari Naam al-alif. Kalau kemudian fi'il mudhari' itu sahihul akhir mansubun, maka tanda mansubnya adalah apa? Fathah. Kalau mu'tal akhir mansub, maka tanda mansubnya tergantung mu'talnya apa, kan gitu. Kalau dia mu'tal wawu mansub, maka tanda mansubnya apa? Fathah. Kalau dia mu'tal alif, tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah. Kalau mu'tal ya, fathah saja. Itu pada bagian baris yang ketiga. Antum lihat yang mansubun itu yang tengah. Itu yang apa? Yang tengah. Paham sekarang? Di situ pada bagian itu dicontohkan satu huruf penasob, yaitu apa? Apa di situ? Lan. Ternyata akan ada 7 huruf penasob. Nah, akan ada 7 huruf penasob. Jadi bagan itu merupakan apa ya namanya, kunci. Tidak akan lepas kemudian dari yang ada di bagan itu yang mansub nantinya. Karena fi'il mudhari yang mu'rab itu cuma 3 ini. Soal akhir, afal khomsah, atau mutal akhir. Kan gitu. Nah, ini kita sekarang bahas yang mansub-mansub yang ada di bagan, yaitu yang tengah yang mansub. Sehingga jangan dikatakan al-aful khomsah mansub, karena mansubnya subutunun. Karena itu merupakan ketidakbenaran dan juga merupakan jebakan. Yang pertama, an, akan. An itu kurang lebih artinya adalah akan. Dicontohkan di situ, ana uridu an azhaba. Ana, saya. Uridu, ingin. An azhaba, akan pergi atau untuk pergi. Saya ingin untuk pergi. Saya ingin pergi. Sahihnya di sini adalah an adhaba, yang mana adhaba adalah fi'il apa? Mudhari. Adhaba adalah fi'il mudhari. Kok iso? Ada a-nya. Karena dia zahaba, yadhabu, sehingga yadhabu bisa nadhabu, bisa tadhabu, bisa azhabu. Saya pergi. Aslinya ini adalah adhabu, saya sedang atau akan pergi. Ketika kemudian kemasukan an, maka menjadi apa? An azhaba. Adapun uridu di situ juga fi'il mudhari, tapi i'rabnya bukan mansub dan bukan majzum. Berarti apa i'rabnya? Marfu', karena di situ tidak didahului oleh penasob atau penjazm, sehingga dia adalah marfu'. Termasuk fi'il mudhari sahihul akhir, yang dia marfu', tanda marfu'nya apa? Berarti dhamma. Kalau yang adhaba fil mudhari sahihul akhir mansub bi'an, mansub karena ada an, tanda mansubnya apa? Fathah, karena sahihul akhir. Nahnu nuridu an narji'a, kami ingin untuk kembali. Kami ingin untuk kembali. I'rabnya sama. Nuridu i'rabnya sama dengan uridu. Narji'a i'rabnya sama dengan adhaba. Narji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Narji'a fi'il mudhari' yang dia mansub karena ada an. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Al fathatu atau fathatun. karena termasuk fi'il mudhari' shahihul akhir. Sehingga kemudian tinggal dikiaskan dengan dua macam fi'il mudhari' yang lainnya, baik itu al-af'alul khamsah atau mu'tal akhir. Ketika kemasukan an maka dia mansub, kalau af'alul khamsah maka mansubnya dengan hadfun nun, kalau mu'tal akhir mansubnya tinggal apa mu'talnya mu'tal apa, kan gitu. Nah, bisa kita ganti ana uridu, misalnya an ad'uwa, aku ingin untuk apa ad'uwa berdoa, ana uridu an ad'uwa. Ad'uwa yang ini, ad'uwa kalau di bagan itu yad'u, yad'u ketika mansub apa yad'uwa, yad'uwa. Nah, kalau marfu yad'u, ya kan, sayanya di sini kalau di bagan yad'uwa, kalau ini ad'uwa. Maka ini ad'uwa adalah fi'il apa? Mudhari. Mansubun bi'an. Mansub karena ada an. Wa alamatun nasbihi, dan tanda mansubnya adalah apa? Fathah, karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu mu'tal waw. Dipahami? Paham. Ada pertanyaan? Belum ada. Lanjut, lanjut. An yahdia. Bisa an ahdia. Aku ingin untuk apa? Memberi petunjuk. An ahdia. Ini mutal apa? Mutal ya. Fil mudhari apa i'rabnya? Man mansub. Kenapa kok mansub? Karena ada an. Apa tanda mansubnya? Fathah, karena mu'tal akhir yaitu mu'tal ya, kan gitu. Sehingga ana itu bisa antum masukkan semua di sini. Anaitu. Maksudnya apa? Ad'u. Terus apa? Nada'u. Yada'u. Dan apa? Tada'u. Ini apa? Ana itu. Sama seperti fi'il yang shahih akhir. Apa? Yaktubu. Yaktubu. Kemudian bisa aktubu, bisa naktubu, bisa taktubu. Nah, karena ini so apa mu'tal, bisa ad'u, nad'u, yad'u dan tad'u. Nah, karena dia mansub jadi apa? An ad'u wa, an tad'u wa, an yad'u wa, an tad'u wa. Demikian pula yang yahdi, bisa apa ahdi, bisa nahdi, bisa yahdi, bisa tahdi. Ketika ada an jadi apa? An ahdi ya, ya kan? An nahdiya, kemudian an yah dia, antah dia. Demikian pula kalau dia mu'tal alif yardo, bisa ardo, bisa nardo, bisa yardo, bisa tardo. Ketika kemasukan an, maka menjadi apa? An ardo, an tardo, an yardo, an tardo. An nardo, an ardo, an nardo, an yardo, an tardo. Semuanya adalah mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah. Lihat bahkan seperti itu. Ini yang an. Perlu ditambahkan yang al-afaul khamsah. Al-afaul khamsah. Apa kalau yadhaba di situ? Yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina, gitu kan? Yadhabani, tadhabani, yadhabani, tadhabani, yadha buna, tadha buna, dan tadha bina. Ini kalau apa? Kalau marfu. Ketika kemasukan penasob an, apa tanda mansubnya? Hatfu nun, nunnya dihilangkan menjadi an yadhaba, an tadhaba, an yadhabu, an nad, an yadhabu, an tadhabu, dan an tadhabi. An tadhabi ini gini. Ini kalau dia af'alul khomsah. Mansub, tanda mansubnya hatfun nun. Alifnya ini datang gimana ya nerangkannya? Rumus nanti ada kapan-kapan. Kenapa? Nah, yang penting antum tahu kalau dia al-afaul khomsah kemasukan an mansub. Nah, tanda mansubnya hatfun nun, menghilangkan nun. Jadi ini penerapan masuknya an pada tiga macam fi'il. Fi'il mudhari' sul akhir, fi'il mudhari' al-afal khomsah, dan mu'tal akhir. Semuanya ada di bagan yang tengah yang mansubun. Berikutnya adalah lan. Lan ini bisa diartikan tidak akan. Tidak akan atau belum, sesuai dengan konteksnya. Contohnya di situ adalah lan yang jaha al-kaslanu. Lan yang jaha al-kaslanu. Tidak akan berhasil atau tidak akan lulus al-kaslanu, orang yang malas. Syahidnya di sini adalah yang jaha. Yang jaha fi'il apa? Mudhari'. Apa i'rabnya? Mansubun. Kenapa kok mansub? Karena ada lan. Jadi bukan an lagi, tapi sini sekarang lan. Sehingga dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatun nasbihi, tanda mansubnya apa? Fathah. Karena fi'l mudhari' sahihul akhir, kan gitu. Nanti kalau dia masuk ke al-afaul khamsah, lain lagi tanda mansubnya. Kalau dia masuk ke mutal akhir, lain lagi tanda mansubnya sesuai dengan fi'ilnya. Al-kaslanu isiru fa'il marfu. Tanda marfu'nya domah karena isim mufrad. lan nu'minalaka, tidak beriman kepadamu. Saya di sini adalah nu'mina. Nu'mina fi'il apa? Mudore. Apa i'rabnya? Mansubun. Jadi harus yakin ini mansub. Kenapa? Karena kita sedang membahas yang mansub-mansub. Enggak mungkin la nu'mina apa i'rabnya marfu, enggak mungkin. Karena semua adalah yang mansub. Kebetulan di sini didahului oleh lan. Nah, gitu. Nu'mina fil mudhari' mansub tanda, karena ada lan. Nanti kalau ada lam, maka dia bukan mansub lagi. Misalnya lam yu'min laka. Maka bukan mansub lagi, tapi apa? Majum. Kalau ada tidak ada lan, tidak ada lam, cuma nu'minu, berarti apa? Marfu, kan gitu. Tanda marfu-nya di sini patah karena masih fi'il mudhari sawihul akhir. Yang ketiga idzan. Kalau begitu. Idzan kalau begitu. Contohnya di situ idzan tangjaha, kalau begitu engkau akan berhasil. Kalau begitu engkau akan berhasil. Kenapa di situ tidak diharokati tangjahu atau tangjah? Karena man mansub. Karena dia fi'il mudhari' sawil akhir, mansubnya itu dengan apa? Dengan fathah. Idzan tas'ada, kalau begitu engkau akan bahagia. Tas'ada di sini adalah fi'il ma, fi'il mudhari, ya bukan madhi ya, fi'il mudhari. Apa i'rabnya mar? Mansub. Langsung. Kenapa kok dia mansub? Karena didahului oleh idzan. Apa tanda mansubnya? Fathah. Kenapa tanda mansubnya fathah? Karena fi'il mudhari sawihul akhir. Gitu. Iya, karena kalau ditanya kenapa mansub? Karena yang dibahas mansub ya, bukan itu. Kenapa mansub? Karena ada idzan. Idzan taslama, kalau begitu engkau akan selamat. Taslama fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Mansubun. Kenapa kok mansub? Karena yang dibahas mansub, bukan itu. Karena ada idzan. Apa tanda mansubnya? Fathah. Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Yang nomor 4, kai supaya. Supaya atau agar. Kai tangjaha, agar engkau berhasil. Kai tahsula, agar engkau sampai. Kai tarbaha, agar engkau untung. Agar engkau beruntung. Bukan lain ya. Untung itu maksudnya kalau jual beli itu untung tuh. Nah, mendapat untung. Nah. Tarbaha. Di sini semua adalah fi'il mudhari yang mansubun karena ada kai. Tanda mansubnya semuanya apa? Fathah karena fi'il mudhari sawihul akhir. Yang nomor 5 lam kai. Lam yang maknanya kai. Apa tadi kai? Artinya agar atau supaya. Jadi ini lam tapi maknanya kai. Maknanya agar atau supaya. Agar, supaya, untuk. Jitu li ata'allama. Situ aku datang. Li ata'allama, kalau ditakdirkan situ kai ata'allama, untuk aku belajar atau agar aku belajar. Jitu li ata'allam, aku datang kalau arti yang enak untuk belajar. Asyahid di sini adalah ata'allama, ata'allama fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Mansub. Kenapa kok mansub? Karena ada la mukai. Apa tanda mansubnya? Fathah. Karena apa? Fi'il apa? Sohihul akhir. Illa liya'budullaha, kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah. Syahid di sini adalah liya'budullaha. Fi'il mudhari'nya apa? Ya'budu. Apa i'rabnya? Mansubun. Kenapa kok mansub? Karena ada lamu kai. Nah, di sini apa tanda mansubnya? Hatfunun. Kenapa kok tanda mansubnya hatfunun? Karena fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Liya'budu Allaha. Ya'budu di situ mansubun bila mikai wa alamatun nasbihi, tanda mansubnya adalah hatfunun, menghilangkan nun karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Yang nomor 6, lamul juhud. Lamul juhud bisa diartikan akan. Contohnya, maka nallahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab mereka. Maka nallahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab mereka. Asyai di sini adalah liyu'adziba, syainya adalah yu'adziba. Fi'il apa ini? Mudhari. Apa i'rabnya? Mansubun. Kenapa kok mansub? Karena ada lamul juhud. Apa tanda mansubnya? Fathah. Kenapa kok tanda mansubnya fathah? Karena fi'il mudhari apa? Sohihul akhir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala liyaghfira lahum, akan mengampuni mereka. Saya di sini adalah apa? Yaghfira adalah merupakan fi'il apa? Mudhari. Yang mana i'rabnya apa? Mansubun. Tanda mansubnya apa? Fathah. Nah, kenapa kok mansub? Karena ada lamul juhud. Di sini untuk diperhatikan, di apa namanya? Untuk membedakan lamul juhud dengan lamu kai, karena sama-sama lam ya kan? Yang satu liya'budu, yang satu liyaghfira. Nah, kalau lamul juhud itu harus didahului oleh makana atau lam yakun. Nah, kalau tidak ada makana dan tidak ada lam yakun, berarti itu bukan lamul juhud. Jadi syarat atau untuk membedakan lamukai dengan lamul juhud, kalau didahului makana atau lam yakun, maka itu adalah lamul juhud. Sebaliknya kalau tidak ada makana atau lam yakun, berarti itu lam apa? Lamu, lamukai. Ini kalau di isim jadi anu ya. Isim kenapa? Huruf jar. Jadi kalau ada ya yang jadi lam lamukai. Ya, lam bisa jadi huruf jar kalau masuk ke isim. Lu bingung ya. Ini huruf jar akhirnya bukan kasrah. Ya, ini karena apa? Karena masuk ke fiil. Dan itu bukan lam sebagai huruf jar. Nah, karena beda lam, walaupun sama lamnya tapi beda. Beda fungsi. Beda fungsi maka beda apa? Penggunaan, beda jalannya. Kalau lam apa? Huruf jar, dia jalannya masuk ke isim. Demikian juga ada la. La itu ada dua macam, ada la nafi, ada la nahi. Nah, ada la untuk menafikan, ada la untuk melarang. Nanti ada pembahasan di sini yang la. Yang terakhir, hatta bisa diartikan sampai. Hatta yasma'a kalamullahi, sampai dia mendengar kalamullah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Asyai di sini adalah yasma'a dan yarji'a. Yasma'a adalah fi'il ma? Fi'il madore. Tidak ada. Fi'il mansub. Fi'il madhi wa fi'il madhi wa fi'il amr yasma itu fi'il mudhari. Berarti masih apa? Belum ngantuk. Fi'il mudhari yasma'a dan juga yarji'a. Kemudian i'rabnya adalah apa? Mansubun. Karena ada hatta. Kalau dalam bahasa Arabnya mansubun bi hatta. Wa alamatun nasbihi, dan tanda mansubnya apa? Fathah. Karena fi'il mudhari sahihul akhir. An lan idzan kai lamu kai lamul juhud dan hatta. Tujuh ini sekali lagi yang merupakan aladawatun nasibah, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudore, sehingga fi'il mudore yang kemasukan salah satu dari tujuh ini i'rabnya adalah apa tadi? Mansubun. Tanda mansubnya apa? Tergantung isimnya apa fi'ilnya? Tergantung fi'ilnya. Apakah soal akhir, mutal akhir, atau al-af'alul khamsah. Cuman tujuh bisa dihafalkan dengan cepat. An lan idzan kai, lamu kai, lamul juhud, dan hatta. Bisa. Sampai, sehingga, bisa. Di sana ada tamrin, bisa antum coba kerjakan di rumah, insyaallah. Di situ ada fi'il-fi'il yang kemudian kemasukan alat-alat penasob. Sehingga nanti jadinya seperti apa? Yu'minuna, kemasukan an. An yu'minu. Kemudian tardo, walan, tardo, dan seterusnya. Insya Allah antum bisa latihan di rumah. Kita kerjakan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Sudah. Lanjut insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Nah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fiikum.